Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-89 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau akan menyebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah SWT akan dilihat di hari kiamat, akan dilihat di dalam surga oleh orang-orang yang beriman. Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengingkari ru'yatullah yaumal qiyamah, ya, mengingkari tentang dilihatnya Allah di hari kiamat. Aqidah al-sunnah wal-jamaah bahwasanya Allah SWT akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di dalam surga, dilihat dengan mata mereka. Dan Allah SWT akan menguatkan mata-mata mereka untuk bisa melihat Allah. Dan ru'yatullah di sini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan lebih nikmat daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka akan melihat Allah. Wa qawluhu dan firman Allah wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari tersebut, yaitu di hari kiamat, dalam keadaan bagus wajahnya. Ya, dalam keadaan berseri-seri. Karena kegembiraan yang ada dalam hati mereka terpancar di dalam wajah mereka. Wujuhu yawma idhin nadhirah, wajah-wajah di hari tersebut ada di antaranya yang berseri-seri. Baik, karena di sana ada wajah-wajah yang saat itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut. Tapi ini ada wajah-wajah yang berseri-seri. Itu wajah orang-orang yang beriman, yang masuk ke dalam surga. Ila rabbiha nadhiratun. Kepada Rabb mereka, wajah-wajah tersebut, nadhirah, wajah-wajah tersebut melihat. Berarti, kegembiraan mereka dan kebahagiaan mereka saat itu, sebabnya adalah karena mereka melihat kepada wajah Allah SWT. Bagaimana mereka tidak gembira dan bagaimana mereka tidak bahagia? Allah SWT yang menciptakan mereka, yang terus memberikan kenikmatan kepada mereka siang dan malam, dan mereka meyakini keberadaan Allah dan Dialah yang memberikan, Dialah yang menciptakan. Sementara mereka belum pernah melihat di dunia, tapi mereka siang dan malam beribadah kepada Allah dan meyakini apa yang diturunkan kepada mereka berupa ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Mereka bersujud, mereka rukuk, mereka berdoa, mereka melaksanakan perintah, menjauhi larangan, karena mereka yakin Allah melihat mereka di dunia. Kemudian di sana mereka benar-benar melihat Allah SWT dengan mata mereka. Mereka dalam keadaan berbahagia dan sangat berbahagia dan bergembira ketika melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan nanti akan disebutkan bahwasanya kenikmatan ini lebih nikmat daripada kenikmatan-kenikmatan surga yang lain. Mereka tidak mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat daripada nikmat bisa melihat wajah Allah SWT. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kalimat an-nadhar di dalam bahasa Arab terkadang maknanya adalah menunggu. Itu kalau tidak ada setelahnya huruf jar, tapi dia langsung maf'ulnya. Dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang ucapan orang-orang munafik, unduruna naqtabis min nurikum. Unduruna maksudnya adalah tunggu kami. Naqtabis min nurikum, kami ingin mengambil dari cahaya kalian. Itu cahaya orang-orang yang beriman. Karena mereka tidak punya cahaya, mereka ingin mendapatkan cahaya yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Itu kalau tanpa fi, tidak ada ila, tidak ada fi setelahnya, tapi langsung maf'ulnya. Antum misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, antum mengatakan kepada orang lain yang antum suruh untuk menunggu, antum mengatakan undurni, atau mengatakan intadhirni, maksudnya adalah tunggulah saya. Baik, kalau setelahnya adalah fi, yaitu an-nadharu fi, maka yang dimaksud adalah memikirkan. An-nadharu fihi, yaitu andur fihi, aku melihat apa yang ada di dalamnya. Taib, dalam Al-Quran Allah mengatakan awalam yanduru fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallah min syai'in wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum fabi'ayya hadithin ba'dahu yu'minun. Apakah mereka tidak melihat di dalam kerajaan langit dan juga bumi? Melihat di dalam maksudnya adalah memperhatikan, merenungi, memikirkan. Tidak harus dia melihat dengan matanya, tapi dia memikirkan. Ya mungkin dia sudah melihat di luar, setelah itu dia berada di dalam memikirkan tentang penciptaan langit dan juga bumi. Di sana ada an-nadharu ila, melihat ila kepada. Di dalam bahasa Arab, kalimat seperti ini maknanya adalah melihat dengan mata. Nadhartu ila an-nujum, nadhartu ila al-bait, aku melihat, maksudnya adalah dengan mataku. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman saat itu benar-benar melihat dengan matanya. Karena ada sebagian orang ia melihat tapi dengan hatinya, ingin mentakwil. Kalau dia mempelajari bahasa Arab, dia akan mengetahui bahwasanya makna ila rabbiha nadhirah di sini adalah melihat dengan mata mereka, bukan dengan hati mereka. Ditambah lagi di sini ada wujuh. Ada kalimat wujuh. Wujuh artinya adalah wajah-wajah. Ini menunjukkan dan menguatkan bahwasanya mereka melihat bukan dengan hatinya tapi dengan matanya, karena mata kita berada di wajah kita, sehingga adanya kata wujuh, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, menunjukkan bahwasanya mereka melihat dengan mata kepala mereka bukan dengan hati mereka. Baik. Kemudian setelahnya firman Allah Azza wa Jalla, 'alal ara'iki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka, di atas kasur-kasur mereka. Al-ara'ik ini adalah jamak dari arikah, dan arikah ini maknanya adalah sarir, yaitu kasur atau dipan. Dan tentunya ara'ik yang ada dalam surga ini tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga tentang kebagusannya. Alal ara'ik yanzur, ya, mereka di atas dipan-dipan mereka, mereka yanzurun, yaitu melihat, melihat wajah Allah SWT. Di atas kenikmatan dan mereka melihat wajah Allah SWT. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, mereka melihat Allah SWT, melihat wajah Allah, maka mengetahui di dalam wajah-wajah mereka nadratan na'im, nadrah yaitu berseri-seri, na'im karena mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa di sana. Baik, ini dalil yang kedua di dalam surat Al-Mutaffifin. Di dalam surat ini juga, di dalam surat Al-Mutaffifin, Allah menyebutkan tentang kelompok yang lain yang mereka diharamkan oleh Allah untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya di hari tersebut mereka mahjubun an rabbihim, mereka dihalangi dari Rabb mereka. Mahjub yaitu dihalangi sehingga tidak bisa melihat Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Di hari tersebut mereka dihalangi dari melihat Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan beliau adalah imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdalil dengan ayat ini bahwasanya Allah SWT akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di hari kiamat. Beliau mengatakan kurang lebih maknanya, ketika Allah mengabarkan bahwasanya mereka-mereka ini, itu orang-orang kafir, al-fujjar, dihalangi untuk melihat Allah, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah di dunia, mereka akan melihat Allah. Karena kalau orang-orang yang beriman tidak melihat Allah, apa bedanya mereka dengan orang-orang kufar yang mereka mahjubun, mereka tidak melihat Allah SWT. Ini adalah ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama dengan imam-imam yang lain di antara imam-imam Ahlus Sunnah, mereka meyakini bahwasanya Allah SWT akan dilihat di hari kiamat. 'Alal ara'ik yanzur, mereka akan melihat Allah SWT dan mereka di atas dipan-dipan mereka. Wa qawluhu, dan juga firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang ahsanu, orang-orang yang muhsin. Di antara makna ihsan adalah orang-orang yang memaksimalkan, mengoptimalkan amalan mereka. Melakukan amalan tersebut semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Karena mereka merasa diawasi oleh Allah. Karena ketika mereka beribadah seakan-akan melihat Allah, mereka beramal dengan seikhlas-ikhlasnya, dan mereka beramal semaksimal mungkin sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Inilah orang-orang yang ahsanu. Ihsan artinya adalah memperbaiki. Kenapa mereka memperbaiki dan menyempurnakan? Karena mereka merasa diawasi. Orang kalau kerja, ya, mengamalkan sesuatu dan merasa diawasi oleh pimpinannya, maka berbeda dengan kalau dia tidak merasa diawasi. Diawasi dan tidak diawasi beda. Ketika dia merasa diawasi, atau bahkan ketika dia pimpinannya ada di depan dia, pas dan persis di depan dia, Ya, meskipun dia mungkin enggak berani melihat wajahnya, tapi dia tahu ini sedang lihat saya. Atau misalnya dia kerja dan merasa diawasi, mungkin di sana ada kamera, ada CCTV, dan dia tahu bahwa saya sedang diawasi, depan, belakang, samping sedang diawasi. Maka beda, beda dengan orang yang merasa tidak diawasi. Orang-orang yang beriman, yang mereka ahsanu, mereka memperbaiki amalannya, menyempurnakan amalannya, karena merasa ya seakan-akan melihat Allah atau merasa diawasi oleh Allah, yang mereka dapatkan adalah al-husna. Dan yang dimaksud dengan al-husna adalah al-jannah, adalah surga. Dan al-husna ini adalah mu'annath dari ahsan. Dan ahsan artinya adalah yang paling baik. Dan al-jannah ini adalah al-husna karena dia adalah nikmat yang paling baik. Sehingga dia dinamakan dengan al-husna. Dan Allah mengatakan, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Dan dia membenarkan al-husna, yaitu membenarkan adanya surga. Jadi orang-orang yang ihsan, mereka lah yang mendapatkan surga. وَزِيَادَهْ. Dan mereka mendapatkan tambahan. Ada al-husna, ada ziyadah. Mereka mendapatkan dua. Mendapatkan yang pertama adalah al-husna, dan itu adalah surga. وَزِيَادَهْ. Dan mereka mendapatkan tambahan. Nah, apakah tambahan tersebut? Ya, tambahan tersebut adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan yang menafsirkan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling paham tentang kalamullah dan apa maknanya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.